ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Kemudian di bab yang ke-55 berkata penulis rahimahullahu taala, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab, tidak ada sesuatu yang boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Iya. Baik. Di sini penulis membawakan bab, ya, karena sudah diterangkan tidak boleh menahan atau menolak orang yang meminta dengan wajah Allah. Mungkin ada yang menyangka bahwa dia kalau meminta kepada orang, boleh dia meminta dengan menyebut nama Allah. Meminta dengan nama Allah. Iya. Maka di sini penulis ingin memutus sangkaan ini. Beliau ingin terangkan bahwa ini bab sebelumnya, itu kalau terjadi ada yang meminta dengan nama Allah, maka hukumnya tidak boleh ditolak. Wajib dijawab dengan ketentuan yang telah diterangkan. Nah, di dalam bab ini beliau terangkan tentang hukum meminta dengan wajah Allah itu sendiri apa. Nah, beliau terangkan bahwa itu tidak diperbolehkan kecuali kalau dia meminta surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Beliau sebutkan di sini hadits, ya, riwayat Abu Daud, haditsnya ada kelemahan, tapi cukup tadi hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat At-Tabarani, mal'unun man sa'ala biwajhillah, adalah terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Jelas ya? Dari sisi makna ini benar. Hadits ini didukung di dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi maksud dari riwayat ini, maksud dari bab ini, dari tauhid kepada Allah, pengagungan dan pembesaran kepada Allah, tidak boleh seorang itu meminta dengan nama Allah kecuali surga. Karena nama Allah itu maha tinggi. Nama Allah itu maha agung. Makanya dia minta hal yang besar saja. Dia minta perkara yang berharga saja. Nah, itu cocoknya dia minta surga saja. Kalau dunia apapun dalam bentuk dunia, itu semuanya hina. Maka tidak boleh seorang itu meminta menggunakan nama Allah guna mencapai sesuatu yang hina dari dunia. Jelas ya? Baik. Jadi ini maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin menerangkan di sini bahwa tidak diperbolehkan meminta dengan wajah Allah kecuali kalau meminta surga. Ini semuanya bentuk pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepadanya. Iya, kita meminta sesuatu yang berharga atau amalan yang menyambung ke surga. Jangan meminta perkara dunia yang hina. Jangan meminta perkara dunia yang hina. Baik. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala memakai kata la yus'alu. Pakai la apa namanya? Nafiah. Tidak diminta. Karena konteks hadits yang akan datang memang seperti itu. Dan juga seperti yang saya terangkan bahwa nafi itu lebih mendalam daripada nahi. Karena nafi mengandung makna nahi dan lebih. Ya. Baik. Jadi ini di antara pembahasan-pembahasan penulis, beliau menjelaskan tentang tahqiq tauhid. Ya, seorang itu kalau tauhidnya semakin sempurna, maka hal-hal yang seperti ini juga tidak luput darinya. Iya. Dia tidak menggunakan nama Allah, tidak meminta dengan nama Allah, kecuali hal yang besar dan berharga di sisi Allah. Itu dia meminta surga. Tidak boleh dia meminta dunia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis rahimahullah, An Jabir radhiyallahu anhu, ya, harusnya radhiyallahu anhuma ya, An Jabirin radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu bi wajhi illa ilal jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, kalau dicetakan kita benar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali sorga. Ya, yang tidak boleh dimintai dengan menyebut wajah Allah kecuali apa? Kecuali sorga. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan sanadnya ada kelemahannya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Sisi pendalilan penulis jelas ya dari hadis bahwa tidak boleh meminta suatu apapun dari dunia menyebut wajah Allah kecuali sorga. Ya, diperkecualikan sorga karena sorga itu bukan dunia. Ya. Ini istithna munqati' namanya. Istithna apa? Al-munqati'. Ya. Karena sorga bukan dari dunia. Baik. Ini sama ya dengan hadis Abu Musa yang saya bacakan tadi, man sa'ala mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Iya. Meminta dengan wajah Allah. Ini maksudnya kalau dia meminta dunia. Itu yang masuk di dalam laknat. Baik, dan ini hadis la yus'al. Ada dua riwayat, ada riwayat la yus'alu dan ada riwayat la yus'al dengan disukun. Bisa dengan nafi dan nahi dalam riwayatnya. Ya, tapi lebih cocoknya dibaca an-nahyu. Nah, dibaca nafi, la yus'alu. Sebab itu lebih mendalam. Ya. Baik. Mungkin di sini muncul pertanyaannya. Mungkin di sini muncul pertanyaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengajarkan doa itu dengan menyebut nama Allah. Seperti perlindungan ketika turun ke sebuah tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau di doa beliau, Allahumma inni ashku ilaika ba'fa quwati, ya Allah saya mengadukan kepada engkau lemahnya kekuatanku. A'udhu binuri wajihika alladhi ashraqat lahud dhulumat, saya berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan. Iya. Baik. Dan semisalnya dari doa-doa ini kan Nabi meminta dengan sifat-sifat Allah. Wajah itu dari sifat-sifat Allah ya. Iya. Maka bagaimana mengkompromikannya? Jawabannya ini tidak bertentangan ya, sebab permintaan-permintaan Nabi di sini ini permintaan terkait dengan hal yang mendekatkan ke sorga. Perkara yang mengantar ke mana? Ke sorga. Jadi kalau dia amalan mengantar ke sorga atau menuju ke sorga itu enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan kalau dia meminta dengan nama Allah perkara apa? Perkara dunia. Iya. Baik. Maka jangan dia meminta dengan wajah Allah kecuali untuk sorga saja. Kecuali untuk sorga saja. Baik. Baik, dan di sini perlu diingatkan ya bahwa zahir dari haditsnya Ini bukan terkait dengan masalah dia meminta kepada makhluk. Misalnya dia berkata, si fulan dengan wajah Allah, saya meminta apa namanya engkau membelikan saya begini dengan menyebut wajah Allah misalnya. Hah? Ini haram ya, jelas. Tapi terkait dengan permohonan kepada Allah juga. Jangan dia memohon kepada Allah dengan menyebut namanya atau wajahnya, kecuali kalau dia meminta surga atau apa yang mengantar kemana? Ke surga. Atau apa yang mendekatkannya ke surga. Iya. Karena itu permintaan-permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ketika seorang itu memohon dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia memohon misalnya untuk diampuni dosa-dosanya, digugurkan kesalahannya. Ini kan mengantar ke surga juga, mendekatkan kepada Allah. Atau dia memohon supaya ditunjukkan amalan yang salih, perkara yang baik. Tapi kalau dia sebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya untuk memohon dunia, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Misalnya seorang berdoa, ya Allah, inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, wa bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula an tuzawwijni bi fulana. Misalnya dia minta dengan nama-nama dan sifat Allah supaya dinikahkan dengan si fulana. Ini kan dunia, tidak boleh dia memohon kepada Allah, apalagi dia sebut seluruh nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperbolehkan. Baik, tauhid itu harus selalu dijaga ya, pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bab kalau direnungi dengan seksama, terdapat di dalamnya makna-makna yang sangat luar biasa ya, di dalam membuat seorang itu lebih mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir bab ini kata penulis, fihi masail. Terdapat masail. Al-ula an-nahyu an yus'ala biwajihillahi illal janna ghayatal matalib. Larangan terhadap memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah kecuali bila yang dimohon itu adalah surga, yang merupakan puncak permohonan. Ya. Jadi kalau dia memohon surga itu enggak ada masalah, sebab itu ghayatul matalib, memang puncak dari segala yang diminta adalah untuk surga. Jadi kalau dia memohon itu enggak ada masalah. Iya, maksudnya surga, surga wa ma yuqarribu ilaiha wa ma yubaidu minan nar. Begitu maksudnya. Surga dan apa yang mendekatkan kepadanya dan apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Ya. Kalau dia memohon itu saja. Ilahnya apa? Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh memohon dengan wajah Allah kecuali surga? Ini ilahnya karena mengagungkan dan membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tahqiq dari tauhid. Athaniyatu itsbatu sifatil wajh. Yang kedua, terdapat penetapan benarnya sifat wajah bagi Allah, adanya sifat wajah. Ya, ditetapkan bagi Allah ya, sifat wajah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Keagungan dan kebesarannya. Baik. Di sini penulis menyebutkan masail, fihi masail, terdapat beberapa masail. Masalah yang beliau sebutkan cuma berapa? Dua. Kalau masail itu jama' atau mufrad? Jama'. Jama' paling sedikitnya berapa? Tiga. Terus kenapa cuma disebut dua? Hah? Ini sudah kita terangkan ya, pembahasan nusyrah kemarin. Bab nusyrah juga cuma dua masailnya. Iya. Kadang diitlakkan masail, jama' itu kadang dipakai untuk satu, kadang masail, jama' dipakai untuk dua. Walaupun umumnya dipakai untuk berapa? Untuk tiga. Tapi kalau dia dipakai untuk banyak penggunaan dan kebanyakannya lebih dari tiga, maka disebut aja masail semuanya, enggak ada masalah. Contoh penggunaan jama' untuk dua. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma. Kalau kalian bertobat kepada Allah, kalian berdua bertobat kepada Allah, maka telah tunduk Kulubukuma. Kulub ini jama, mudakkar, jama atau musanna atau mufrad. Kulub. Jama kan? Padahal orangnya cuma berapa? Cuma dua. Ini ayat terkait dengan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Kan hatinya cuma dua. Tapi dikatakan kulubukuma, hati-hati dengan jama. Jelas ya? Baik. Begitu kadang ada di dalam bahasa Arab. Tidak ada masalah. Baik, penetapan sifat wajah. Sebelumnya, penetapan sifat wajah ini ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Dan ditetapkan bagi Allah sifat wajah sebagaimana yang mencocoki keagungan dan kebesarannya dan pasti tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Itu jalan ahli sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.